Di balik senyum manismu buatku mengerti, bahagiaku sederhana, bahagiaku berlimpah. Di balik tutur katamu indah terdengar, senangkan telingaku, tenangkan pikiranku. Aku mengagumimu sejak pertama bertemu. Dan semua tentangmu, di balik warna jiwamu ada kehangatan, tak pernah kutemukan arah yang seperti mu. Cintaimu.